Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan mulia ini kita kembali membaca kitab Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi. Hakikat manhaj salafi, dan kita masih membahas beberapa keterangan dari para ulama bahwasanya ahlu sunnah, ahlul hadis, salafi itu akan selalu ada sampai tegaknya hari kiamat. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala. Qala al-Hakim, berkata Imam Hakim, wa fi misli hadza qila, dan pada semisal ini dikatakan, man amara sunnata fi nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil haqq. Barang siapa yang dia menghidupkan sunnah di dalam dirinya, baik ucapan ataupun perbuatan, nataqa bil haqq, maka akan keluar darinya, baik ucapan atau perbuatan, ya, ucapan atau perbuatan yang hak. Maksudnya beliau memberikan pujian kepada Imam Ahmad. Memberikan pujian kepada Imam Ahmad ketika Imam Ahmad menafsirkan tentang ahlul hadis atau tentang Ta'ifah al-Mansurah yang disebutkan di dalam hadis, mengatakan kalau mereka Ta'ifah al-Mansurah itu bukan ahlul hadis, bukan ashabul hadis, maka aku tidak tahu siapa mereka. Qala walaq falaqad ahsana Ahmad ibn Hanbal. Falaqad ahsana, sungguh telah bagus Ahmad ibn Hanbal fi tafsiri hadzal khabar, dalam menjelaskan mentafsir hadis ini. Anna ta'ifata al-mansurah, bahwasanya Ta'ifah, kelompok al-Mansurah yang ditolong, allati yarfa'ul khudlan anhum, yang diangkat dari mereka al-khudlan, kehinaan, artinya mereka selalu mulia di sepanjang jalan, sepanjang zaman, ya, di sepanjang zaman mereka selalu mulia, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat, hum ashabul hadis, mereka itu adalah ashabul hadis. Mereka disebut ashabul hadis atau ahlu sunnah disebut ashabul hadis karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ أَحَقُّ بِهَذَا التَّأْوِيلِ مِنْ قَوْمٍ سَلَكُوا مَحَجَّةَ الصَّالِحِينَ. Dan siapakah yang berhak dengan ta'wil ini, dengan penjelasan ini, dengan tafsir ini, daripada satu kaum yang mereka berjalan di atas hujjah orang-orang salih, Wattabu athar as-salaf athar as-salafi min al-madin. Dan mengikuti para athar salaf yang telah lalu. Wadamagu ahlal bid'ah, dan mereka menghancurkan ahlul bid'ah. Minal mukhallifina bisunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa ala alihi ajma'in. Yang mereka ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau di sini ingin menguatkan perkataan Imam Ahmad bahwasanya yang disebutkan di dalam hadis tentang Thaifah al-Mansurah tidak lain dan tidak bukan mereka itu adalah ashabul hadis, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian di sini ada beberapa kalimat yang ana belum bisa memahaminya, ana lewatkan. Wa qala al-Imam Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya, fi kitabih syarafu ashabil hadis, di dalam kitabnya kemuliaan ashabul hadis. Wa qad ja'ala Allahu ahlahu arkan syariah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ashabul hadis ini rukun-rukun syariat. Artinya tiang-tiang syariat ini. Artinya ketika mereka ini roboh, maka syariat pun ikut roboh. Tetapi selama mereka ini tegak, maka syariat ini akan selalu tegak. Karena mereka lah yang menjelaskan tentang ahkam, menjelaskan tentang hukum-hukum. Ketika mereka atau ketika manusia berselisih, maka mereka yang menjawabnya. Para ulama, yakni ashabul hadis. Wahudima bihim kulla bid'atin, watawahadama bihim kulla bid'atin syani'atin. Dan Allah menghancurkan melalui mereka setiap bid'ah yang buruk. Fahum umana Allahi fi khaliqatihi. Maka mereka itu adalah aminullah, manusia kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluk-makhluknya. Wal wasitatu bainan nabi wa ummatihi, dan mereka itu wasitah, perantara antara nabi dan umatnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, dan begitu juga pada generasi utama sudah wafat, maka merekalah yang menjelaskan syariat yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wal mujtahiduna fi hifdzi millatihi, dan mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Anwaruhum zahirah, cahaya-cahaya mereka bersinar. Wa fadailuhum sa'irah, dan keutamaan-keutamaan mereka ini sa'irah, tersebar, diketahui dan masyhur. Wa ayatuhum bahirah, dan tanda-tanda mereka ini bahirah, sama dilihat atau terlihat oleh manusia. Wa madzahibuhum dhahirah, dan madzhab-madzhab mereka ini dhahir, nampak. Wa hujajuhum qahirah, dan hujjah mereka ini qahirah, menang, yakni kokoh. Asalnya qahirah ini berasal dari qahara, yakni memaksa. Maksudnya memaksa di sini karena hujahnya kuat, memaksa musuhnya ini mengakui kebenaran ahlus sunnah. Dan ini adalah perkara yang terlihat di keadaan, ya, nyata, fil waqi', ya, dalam keadaan nyata ini kita bisa menyaksikan berapa banyak orang yang dia ini musuh Ahlus Sunnah atau tidak mau berada di barisan Ahlus Sunnah, tetapi keluar dari lisannya mengakui kekokohan Ahlus Sunnah, benarnya Ahlus Sunnah, kuatnya hujjah Ahlus Sunnah. Kita sering mendapatkan orang-orang seperti ini. Mengakui bahwasanya hujahnya salafiyin kokoh. Ya. Hujahnya salafiyin kokoh. Wa kullu fi'atin yatahayyazu tatahayyazu ila hawa tarji'u ilaihi. Dan setiap kelompok yang mereka ini cenderung kepada hawa nafsu, tarji'u ilaihi, pasti dia akan kembali kepadanya. Wa tastahsinu ra'yan, dan menganggap baik watastahsinu ra'yan, dan bagi orang yang menganggap baik pendapatnya, ra'yunya, akalnya, ta'kufu alaihi, akan terhenti di hadapannya, yakni di hadapan hujjah Ahlus Sunnah. Siwa ashabul hadis, selain ashabul hadis, karena mereka, memang mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti hujjah. Fa innal kitaba uddatuhum, bahwasanya kitabullah uddatuhum, uddahnya mereka, senjatanya mereka, modalnya mereka, modalnya ashabul hadis. Wa sunnatu hujjatuhum, dan sunnah itu adalah hujjah mereka. War rasulu fi'atuhum, dan rasul ini adalah golongan mereka, yakni panutan mereka. Wa ilaihi nisbatuhum, dan hanya kepada rasul nisbahnya mereka. Mereka hanya menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ahlul bidah, ya, menisbahkan kepada apa? Kepada pendirinya, ya. Menisbahkan diri kepada pendirinya. Maturidiyah, Asy'ariyah, dan seterusnya. Menisbahkan dirinya kepada pendirinya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Kepada siapa? Enggak ada. Hanya saja telahan-telahan terakhir, ya, yang dibuat oleh Ahlul Bid'ah di zaman-zaman sekarang, yang menggelari Ahlus Sunnah itu Wahabi. Ya, Wahabi. Tetapi apa yang mereka gelarkan kepada Ahlus Sunnah dengan Wahabi, secara bahasa saja sudah salah. Ya, secara bahasa saja sudah salah. Karena nama, ya, karena nama pencetus kitab-kitab tentang kesyirikan, ya, terutama kesyirikan dalam ibadah, itu namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Muhammad bin Abdul Wahhab. Namanya Muhammad, bukan Abdul Wahhab, bukan Wahhab, ya. Harusnya mereka memberi telahan kepada kita, gelar kepada kita Muhammadiyun, ya, Muhammadiyun, orang pengikut Muhammad, bukan pengikut Wahabi. Nah, tetapi begitulah, ya, walaupun salah diikuti karena sudah dipenuhi dengan kebencian, ya. Sudah dipenuhi dengan kebencian. Itu kesalahan pertama. Salah memberikan gelar, ya. Yang kedua, sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab sudah ada para immah, ya. Sudah ada para immah yang apa? Yang mereka ini mendakwahkan at-tauhid, ya, mendakwahkan at-tauhid. Siapa di antaranya? Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, rancunya mereka, kalau di antara kita, di antara ahlus sunnah membawakan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata mereka, oh itu Wahabi. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidup jauh-jauh daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Harusnya mereka mengatakan bukan Wahabi, ya. Apa? Golongannya Ibnu Taimiyah. Nah, golongannya Ibnu Taimiyah. Ini banyak kerancuan. Ya, tetapi karena sudah benci memenuhi kepala mereka, ya akhirnya tetap mereka apa? Mereka gelari Ahlus Sunnah itu adalah kelompok Wahabi. Wailah tidak tepat sekali dari sisi bahasa, dari sisi sejarah, ya. Nah, dan sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun sudah ada yang berbicara, ya, berbicara tentang asma wa sifat, ya, tentang keberadaan Allah fis sama, karena di antara mereka ini menandai akidah Wahabi itu atau kelompok Wahabi itu ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, fis sama, jawabannya fis sama, wah itu Wahabi. Gitu. Nah, yang sudah mengajarkan ini imam-imam terdahulu, ya. Sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan Imam Abu Hanifah, ya. Beliau mengatakan, jika ada seseorang ditanya, di mana Allah? Kemudian dia mengatakan, aku tidak tahu apakah di atas atau di bawah. Kafir. Orang seperti ini kafir. Dinukil dari perkataan Imam Abu Hanifah. Ya. Kenapa? Seperti hal ini dijelaskan dalam kitab apa? Kitab Al-Ulu li Aliyil Ghaffar. Kalau salah, kitab Al-Ulu yang karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Saya ingat anak-anak. Karena dia telah mengingkari beberapa ayat. Ya. Mengingkari dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama sekali tidak berdasar. Karena ahlus sunnah wal jamaah tidak dinisbahkan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ada madhab-madhab, itu madhab fikih, ya. Madhab fikih. Madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Ats-Tsauri, ya. Madhab Imam dan yang lainnya, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan imam-imam yang lainnya. Itu madhab fikih, ya, madhab fikih. Adapun akidah manhaj tidak dinisbahkan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, wa ilaihi nisbatuhum, dan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinisbahkannya mereka. La yu'arrijuna 'ala al-ahwa. Mereka tidak dihubungkan, ya, atau tidak dinisbahkan kepada salah satu hawa nafsu. Maksudnya salah satu kebid'ahan, ya, kebid'ahan. Seperti contoh Qadariyah, ya. Contoh Qadariyah. Ini kelompok Qadariyah ini dinisbahkan kepada satu kelompok yang memiliki keyakinan ya, yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Yang jelas keyakinan ini mengikuti hawa nafsu. Siapa mereka ini Qadariyah ini? Yaitu orang-orang yang mengingkari takdir. Orang-orang yang mengingkari takdir. Walaupun rinciannya panjang, yang intinya secara ringkas Qadariyah ini adalah orang-orang yang mengingkari takdir. Maka orang-orang yang semisal ini dinisbahkan kelompok Qadariyah. Ya. Begitu kelompok apa Murji'ah, ya. Kelompok Khawarij, ya. Kelompok Khawarij. Dinisbahkan kepada pemahamannya, hawa nafsu yang mereka ikuti. Yakni yang mereka ini khuruj, Khawarij ini jamak dari kharijun, orang yang keluar, orang yang berontak. Berontak kepada pemerintah kaum muslimin. Disebutlah mereka Khawarij. Ya. Nah, Ahlus Sunnah tidak. Ya, Ahlus Sunnah tidak dinisbahkan kecuali kepada Sunnah, kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yaltafituna ilal ara, dan mereka tidak berpaling kepada ara, pendapat-pendapat atau ra'yu. Ya, ini yang maksudnya adalah pendapat-pendapat yang menyelisihi Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi syariat. Karena mereka punya hujjah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, punya hujjah Al-Quran dan Sunnah. Patokannya di situ. Ya, mereka bersikap memiliki patokan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Salih. Dalam setiap aspek kehidupannya, ya, dalam segala aspek kehidupannya. Berpatokan dengan itu dan tidak berpaling kepada ara, berpaling ke pendapat-pendapat manusia. Ketika melihat pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak berpaling siapapun dia yang berbicara, ya, siapapun yang berbicara, baik dia seorang yang berilmu, seorang alim, seorang ulama. Ya, ataupun yang lainnya, apalagi orang yang tidak memiliki ilmu, ya. Cuma dia bermodal pandai bicara, maka Ahlus Sunnah tidak akan tertipu, ya. Ahlus Sunnah tidak akan tertipu. Dia punya hujjah, dia punya patokan. Antum berbicara seperti ini, fadl silakan sampaikan hujjahnya. Mana hujjahnya? Hujahnya ini tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia pandai bicara begini dan begitu, tetapi ketika dikejar mana dalilnya, tidak bisa jawab. Ahlus Sunnah sudah punya patokan, sehingga seorang Ahlus Sunnah yang dia benar-benar komitmen dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Salih, itu dia kan sedikit perselisihannya, sedikit terkena fitnahnya. Kenapa? Dia sudah punya patokan. Sudah punya patokan. Ada yang terjadi fitnah ini dan itu, kemudian terjadi perselisihan ini dan itu, sudah. Bagi dia, dia akan melihat. Lihat fitnah tersebut berdasarkan hujjah atau seperti apa? Hujjah yang benar atau bagaimana? Pakai dalil Al-Quran, pakai dalil sunnah. Sebentar, masih ada tinggal satu lagi. Sesuai dengan salaf apa tidak? Ya? Sesuai salaf apa? Apa tidak? Siapa yang menafsirkan seperti ini? Di antara salaf. Siapa yang mengatakan ini hukumnya seperti ini, seperti itu? apakah ada salaf berbicara sebelumnya? Begitu. Ya. Maka sekali lagi, bagi seorang salafi yang dia benar-benar komitmen, ya, dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus salih, dia akan sedikit, ya, sedikit perselisihannya, sedikit kebingungannya, ya, sedikit terkena fitnahnya, karena dia sudah punya komitmen di sini. Walaupun memang terkadang, ya, yang namanya manusia lengah, kemudian dia terfitnah, goyang, goncang, tetapi dia akan segera kembali, karena dia punya apa? Pijakan di awal, ya, pijakan di awal, segala halnya ini akan dikembalikan yang tadi dia komitmen di atasnya berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dengan pemahaman salafus saleh. Setelah itu selesai sebenarnya. Kalau tidak ada tampil di situ hawa nafsu, kalau tidak ada tampil di situ kepentingan pribadi, kalau di situ tidak tampil kepentingan-kepentingan yang lainnya, ya, selesai sudah sebenarnya. Ada satu perbuatan dihukumi, oh ini tidak boleh karena tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Walaupun dia pakai dalil Al-Quran, walaupun ada sunnah apa dibawa membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tadi anak katakan sebentar, memang hadisnya sahih, memang ayatnya berbicara tentang hukum ini, tetapi kita lihat salaf apakah benar menafsirkan ke arah situ atau tidak. Nah, karena banyak zaman sekarang ini perkara-perkara yang tidak terjadi pada zaman para salaf, ya. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wala yaltafituna ilal ara. Mereka tidak akan berpaling kepada ara, pendapat-pendapat manusia yang tidak berdasarkan hujjah dari Al-Qur'an dan Sunnah atau dari pemahaman salafus saleh. Yuqbalu minhum ma rawau 'anil rasuli sallallahu alaihi wasallam. Diterima dari mereka apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya. Wahum ma'mununa al-ma'mununa 'alaihi al-'udul. Mereka adalah orang-orang yang amanah, ya, dan orang-orang yang adil. Yang mereka ini orang-orang yang benar-benar dipercaya untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafazatud din wa khazanatuhu. Mereka itu adalah apa? Penjaga agama, ya. Penjaga agama wa khazanatuhu, dan pembendaharaannya. Pembendaharaannya ada di mereka. Segala ahkam diketahui oleh mereka. Ketika kita orang awam tidak mengetahui salah satu hukum dari hukum agama atau dari hukum syariat, maka jawabannya ada pada mereka. Ada mereka. Selain mereka ini adalah penjaga agama ini ila qiyamis sa'ah, juga mereka ini adalah gudang ilmu. Mereka ini adalah gudang ilmu. Mereka akan menjawab berbagai permasalahan yang ada pada umat ini, karena mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan hal itu. Wa au'iyatul ilmi wa hamalatuhu. Au'iyah yakni tempat, gudangnya ilmu, ya. Tempatnya ilmu, wa hamalatuhu, dan orang yang memang menjaga atau membawa ilmu ini. Qala rahimahullah taala, idan fal manhajus salafi. Jadi manhaj salafi, manhajun baqin, manhaj yang kekal, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Wala yakhlu zamanun min wujudihi, dan tidak kosong dari satu zaman dari keberadaannya. Maksudnya mereka pasti ada di setiap zaman, ya, mereka pasti ada di setiap zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut, orang-orang yang berada di atas manhaj salaf. Karena tidak sedikit orang yang hanya pengaku saja, ya, pengakuan di lisan tetapi dalam perbuatannya atau bahkan akidahnya bukan berada di atas akidah salaf. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan golongan yang disebutkan tersebut yang selalu berada di setiap zaman. Fal qurunus salasah, maka generasi yang tiga, kanat mali'atan min ahli al-ilmi wa immati as-sunnah, dipenuhi yang kurun yang tiga ini, yaitu generasi terbaik itu dipenuhi oleh para ahlul ilm dan para imah ahlus sunnah. Dan ini adalah sangat nampak dan jelas, ya, karena pada kurun salasah, apalagi kurun yang pertama, para sahabat masih bertebaran di mana-mana, yang tentunya mereka ini adalah para ulama. Mereka ini adalah orang-orang yang pertama mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga setelahnya dan setelahnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in masih bertebaran di zaman tersebut para ulama, para ahli ilmu. Minhum, di antara mereka adalah al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Di antaranya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal alladhi qama'a bihi bid'ata khalqil Qur'an, yang beliau ini menghancurkan, ya, bid'ah khalqul Qur'an, bid'ah yang menganggap Al-Qur'an ini adalah makhluk, ya, yang diinikan oleh orang-orang Mu'tazilah, ya, yang didengungkan, yang didakwahkan oleh kelompok Mu'tazilah. Dan di saat itu khalifah di saat itu terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah, sampai dijadikan ini akidah, ya, dijadikan, ditetapkan sebagai akidah kaum muslimin. Jika kaum muslimin tidak mengikuti akidah ini, maka mereka akan mendapatkan siksaan, mereka akan mendapatkan intimidasi dan yang lainnya, sampai dibunuh, ya, sampai dibunuh. Dan diantara korbannya adalah Imam Ahmad, ya, dan imam-imam yang lainnya. Naam, wa nasara bihi aqidata ahli sunnah, dan menolong aqidah ahli sunnah. Hatta asbaha yulaqab bi imami ahli sunnah wal jamaah, sampai beliau ini diberi laqab, gelar dengan imam ahli sunnah wal jamaah. Bal tunsabu aqidat ahli sunnah ilaih, bahkan dinisbahkan, ya, bahkan dinisbahkan aqidah ahli sunnah kepada Imam Ahmad, karena beliau dikenal orang yang kokoh di atas sunnah, terutama ketika apa, fitnah khalqul Quran, fitnah apa, aqidah bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Mungkin di kesempatan lain kita bisa menjelaskan, ya, kisah perjuangan Imam Ahmad. Disiksa, ya, sampai dalam sebuah riwayat itu lukanya itu sampai ketika tangan dimasukkan saking dalamnya lukanya itu bisa masuk, karena saking beratnya siksaan yang dilakukan oleh khalifah pada saat itu. Naam. Dan itu bukan terjadi bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun. Terjadi bertahun-tahun. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, kama qala al-imam Abu al-Hasan al-Ash'ari fi bayani aqidatih. Sebagaimana dikatakan oleh al-imam Abu al-Hasan al-Ash'ari fi bayani aqidah, aqidatihi, ketika menjelaskan tentang aqidahnya. Yakni ketika beliau sudah taubat. Ya. Ketika beliau sudah taubat. Karena al-imam Abu al-Hasan al-Ash'ari ini memiliki tiga fase dalam berakidah. Pertama, berakidah Mu'tazilah. Ya. Pertama, berakidah Mu'tazilah sebagaimana bapak tirinya. Ya, sebagaimana bapak tirinya, karena bapak tirinya adalah tokoh dari Mu'tazilah. Kemudian akhirnya dia meninggalkan akidah Mu'tazilah dan berguru kepada Abu Muhammad Al-Maturidi. Ya, Al-Maturidi. Nah, disitulah sebenarnya yang menyebar, yang disebut dengan sifat 20, ya, itu berasal dari ini, berasal dari Muhammad Al-Maturidi. Beliau jauh belajar di situ, kemudian tersebarlah, karena Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari ini seorang yang masyhur, ya, seorang yang masyhur. Nah, dialah yang menyebarkan akidah Al-Maturidi, sehingga dikenallah akidah ini dinisbahkan kepada Abu al-Hasan al-Ash'ari. Padahal sebenarnya itu adalah akidah gurunya, ya, Muhammad al-Maturidi. Nah, kemudian fase yang ketiga, yaitu kembali kepada akidah Ahlu Sunnah. Makanya di dalam beberapa kitabnya, seperti di antara yang disebutkan di sini, mengikuti akidahnya Imam Ahmad, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, Salafus Salih, mengikuti akidah Salaf, Ashabul Hadis. Nah, di antaranya ada tulisan beliau. Beliau mengatakan, qauluna alladzina qulu bihi, ucapan kami, maksudnya akidah kami, keyakinan kami yang kami berakidah dengannya. Wa diyanatuna allati nadinu biha, dan agama kami yang kami beragama dengannya. Apa itu? At-tamassuku bi kitabi rabbina azza wa jalla, yaitu berpegang teguh dengan kitab Rabb kami, yaitu Al-Qur'an azza wa jalla. Wa bi sunnati nabiyyina, dan dengan sunnah Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ruwiya 'anil sahabati wat tabi'ina wa immatil hadis, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in dan para a'immah, yaitu para imam-imam, a'immatul hadis. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun, dan kami dengan perkara tersebut berpegang teguh. Wa bima kana 'alaihi Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Nah, ini syahidnya. Dan apa yang dipegang oleh Abu Muhammad, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, sampai dinisbahkan khusus untuknya. Padahal imam yang lain juga sama, berada di atas akidah Ahlus Sunnah, seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, dan imam-imam yang lainnya. Hanya saja terjadi khilaf tentang Imam Abu Hanifah, ya. Tentang Imam Abu Hanifah. Walaupun secara jumlah Imam Abu Hanifah banyak akidahnya sesuai dengan Ahlus Sunnah. Secara jumlah beliau min a'immah ahli sunnah, ya. Walaupun ada beberapa di beberapa pendapatnya yang menyelisihi Ahlus Sunnah. Nah, di sini Al-Imam Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, dan apa yang dipegang oleh Imam Ahmad, nadzarallahu wajhahu wa rafa'a darajatahu wa ajazzala mathubatah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada wajahnya dan mengangkat derajatnya dan membesarkan pahalanya. qailuna, apa yang dikatakannya. Waliman khalafa qawlahu mujanibun, dan bagi orang yang menyelisih ucapannya, ucapan siapa? Pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, mujanibun, mereka ada orang-orang yang jauh, yang jauh dari sunnah. Kenapa? Li'annahu al-imamul fadil, karena dia adalah imam yang utama, war-ra'is al-kamil, seorang tokoh yang sempurna, ya, tokoh dari segala a'immah, dari semua imam. Alladhi abanallahu bihil haq, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan melaluinya kebenaran. Wadafa'a bihil dalal, dan disebabkan dirinya kesesatan tertolak. Wa'audhaha bihil manhaj, yang menjelaskan, ya, karena sebab dia manhaj, yakni manhaj ahlus sunnah. Wa qama'a bihi bid'al mubtadi'in, dan menghancurkan karena sebabnya bid'ahnya para mubtadi'in. Wa zaigizza'irin, orang-orang yang berpaling, ya, orang-orang yang tergelincir. Wa syakkasyakin, dan orang-orang yang ragu, ya. Fa rahmatullahi 'alaihi min imamin muqaddam, maka mudah-mudahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tercurah kepada imam yang mulia ini, yang didahulukan ini, ya, maksudnya yang diagungkan atau yang didahulukan di sini adalah imam terpilih, yaitu imam yang terpilih yang didahulukan dari imam-imam yang lainnya karena kemuliaannya. Naam. Wajalil wa'azzam, wajalilu naam wa rahmatullahi alaihi min imamin muqaddamin wa jalilin mu'azzamin, yani imam yang agung, wa kabirin mudhakhamin, sama imam-imam yang besar. Wa ala jami'il a'immatil muslimin, dan juga kepada a'immah kaum muslimin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.